Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa sholatul idaini. Ini adalah pembagian kedua dari sholat sunnah, yaitu sholat yang disunahkan berjamaah. Jadi ini membahas sholat-sholat sunnah yang disunahkan berjamaah ya. Yang pertama adalah dua sholat id, ayil idil akbari wal aswar. Seperti yang kita tahu, sholat id itu ada dua, yaitu idul fitri. Idul fitri di sini diistilahkan dengan aswar ya, dan idul adha. Idul adha diistilahkan dengan akbar. Jadi sebenarnya di dalam syariat itu perayaan yang besar itu bukan idul fitri ya, yang besar itu idul adha sebenarnya. Namun karena di negara kita ini ada budaya mudik, jadi yang lebih meriah itu idul fitri. Padahal mestinya dalam syariat yang lebih meriah itu idul adha ya. Terbukti di Fathul Mu'in ini idul adha diistilahkan dengan akbar dan idul fitri diistilahkan dengan idul aswar. Aswar artinya kecil ya. Baina tulu'i syamsin wa zawaliha. Waktu melaksanakan sholat idul fitri adalah antara terbitnya matahari hingga zawal, hingga masuk waktu zuhur. Jadi akhir waktu sholat id adalah masuknya waktu sholat zuhur. Wahya rokatan, sholat id jumlahnya dua rokaat. Wa yukabbirunat ban fi ula rak'atayil idain walau magdian alal aujah ba'daf titahin sab'an. Sunnah mengucapkan takbir di rakaat pertama dari dua sholat id, walaupun sholat idnya qadha ya. Qadha artinya dilakukan di luar waktu ya. Luar waktu tadi maksudnya antara terbitnya matahari hingga zawal. Jadi kalau sholat id dilakukan setelah zawal di hari itu, maka itu sudah termasuk magdiyah sholat qadha alal aujah. Tapi ini hanya menurut pendapat yang aujah ya. Artinya ada perbedaan ulama tentang ini. Ba'da iftitahin, setelah membaca doa iftitah. Jadi setelah takbir kemudian membaca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya. Setelah itu sab'an ya, 7 kali. Jadi membaca takbir sebanyak 7 kali. Seperti yang biasa kita lakukan ya, di rakaat pertama itu takbirnya 7 kali. Wa fi tsaniyati khamsan. Dan di rakaat yang kedua takbirnya 5 kali. Qabla ta'awudin fihima. Dua takbir itu dilakukan sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi setelah takbir membaca iftitah terlebih dahulu di rakaat pertama, kemudian takbir 7 kali. Jadi ta'awud ini dibaca setelah takbir ya. Setelah takbirnya sudah 7 kali di rakaat pertama dan sudah 5 kali di rakaat kedua, yaitu baru mengucapkan ta'awud. Rafi'an yadaihi ma'akul di takbiratin. Di saat membaca semua takbir disunahkan mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar mengangkat tangan, Allahu Akbar mengangkat tangan hingga 7 kali dan 5 kali. Malam yasra' fi qira'ah. Ini batasannya, batasan kesunahannya adalah selama belum membaca Al-Fatihah. Jadi kalau sudah terlanjur membaca Al-Fatihah, maka kesunahan takbir ini sudah habis ya. Jadi batas akhirnya adalah bacaan Al-Fatihah. Wala yutadaruku fi tsaniyati intarakahu fil ula. Bila takbir di rakaat pertama tidak dilakukan, maka hal itu tidak bisa diulangi di rakaat kedua. Jadi tidak ada mengkodok takbir ya, tidak ada mengkodok takbir. Jadi kalau di rakaat pertama lupa mengucapkan takbir 7 kali, maka ya sudah, berarti takbir itu sudah hilang, tidak bisa diganti dengan mengucapkannya di rakaat yang kedua. Wa fi lailatihima min ghurubi syamsi ila ayyukhrimal imam. Dan selain kesunahan di saat sholat, takbir juga disunahkan di malam Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dhamir hima kembali ke dua it tadi ya. Jadi gema takbir yang sering kita dengar itu. Dan kesunahan ini dimulai dari terbitnya matahari hingga imam sholat sudah takbiratul ihram. Jadi kalau imam sudah takbiratul ihram, maka kesunahan takbir sudah selesai. Ma'arof isautin, kesunahan ini disunahkan dengan mengeraskan suara. Jadi tidak dengan pelan tetapi dengan keras ya. Wa akibah kulli sholah, dan disunahkan juga membaca takbir setelah setiap melakukan sholat. Jadi setelah sholat itu disunahkan mengucap takbir ya, walau janazatan. Dan sholat yang setelahnya mengucapkan takbir itu walaupun berupa sholat jenazah, walaupun berupa sholat jenazah. Ini terkhusus untuk sholat Idul Adha ya, sholat Idul Adha saja. Kalau sholat Idul Fitri, hanya kesunahan takbir hanya di malam hari saja. Kalau sholat Idul Adha tidak hanya di tanggal 10, tetapi juga di tanggal 9 hingga tanggal 13 ya. Min subhi arafah ila asri akhiri ayami tasyrik. Jadi ini kesunahan membaca takbir di Idul Adha, yaitu dimulai dari subuh hari Arafah. Hari Arafah ini tanggal 9 Zulhijjah ya. Jadi mulai subuh tanggal 9 itu sudah ada kesunahan mengucapkan takbir hingga waktu asar di akhir hari tasyrik ya. Akhir hari tasyrik ini maksudnya adalah tanggal 13 ya. Jadi asar di tanggal 13 Zulhijjah itu batas akhir kesunahan membaca takbir. Wa fi asri Dzulhijjah hina yara syai'an min bahimatil an'am. Dan kesunahan ini juga berlaku di tanggal 10 ya. Tanggal 10 di saat melihat hewan sembelihan. Jadi hewan sembelihan yang akan disembelih di waktu itu, saat melihat hewan itu disunahkan mengucapkan takbir. Au yasma'u sautaha, atau mendengarkan suaranya. Jadi kesunahan di tanggal 10 ini dibatasi dengan melihat ya, melihat atau mendengarkan hewan yang akan disembelih di waktu itu. Wa sholatul kusufaini wallahu a'lamu bisawabi.